إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله أعزكم الله juga para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usulu Thalathah yang pembahasan kita sudah sampai pada iman kepada hari akhir dan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu sudah sampai pada beriman kepada adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga beriman kepada adanya al-arad dan al-hisab. Arad artinya ditampakkannya amal-amal, kesalahan-kesalahan, sedangkan hisab artinya diperhitungkannya seluruh amalan yang baik ataupun yang buruk. Itu poin yang ke-9, bagian dari iman kepada hari akhir. Kita akan lanjutkan kepada poin yang ke-10, termasuk bagian dari iman kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya pembagian kitab catatan serta saksi-saksi baik dari kalangan para malaikat, para nabi, bahkan juga saksi dari anggota badan kita sendiri. Kita wajib meyakini hal ini karena hal ini Allah nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Berfirman Allah di dalam Al-Kahfi ayat 49, ketika orang-orang yang berdosa di akhirat nanti diberikan kitab catatan amal mereka, lalu mereka berkata, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kitab catatan apa ini yang tidak melewatkan baik amalan kecil ataupun amalan besar kecuali dicatatkannya dalam kitab ini? Ayat ini menjadi dalil tentang akan dibagikannya kitab catatan amal. Az-Zumar ayat 69 menjelaskan tentang saksi dari kalangan para nabi, para malaikat, dan saksi berupa kitab catatan amal. Allah berfirman, wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wada'a al-kitab wa ji'a bin nabiyyin wa syuhada. Terang benderanglah bumi dengan cahaya Rabb, dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wudi'a al-kitab, lalu diletakkanlah kitab. Dan didatangkanlah para nabi dan para saksi. Yang dimaksud para saksi dalam ayat ini, kata Atha bin Abi Rabah, ay minal malaikatil hafadhah ala a'malil ibad. Para saksinya terdiri dari kalangan para malaikat pencatat yang mencatatkan amal-amal setiap hamba. Itu ayat yang menjelaskan persaksian dari para malaikat. Dalam An-Nisa 41, Allah berfirman, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَ بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana apabila kami mendatangkan seorang saksi dari setiap umat, dan kami datangkan engkau, hai Muhammad, sebagai saksi atas mereka. Saksi bagi setiap umat adalah nabinya masing-masing. Sedangkan Nabi SAW menjadi saksi atas umatnya. Berkata Ibnu Jarir, beliau meriwayatkan sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Suatu saat Utsman berkhutbah, di dalam khutbahnya membaca surah Qaf ayat 21. Dalam ayat itu Allah berfirman, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Datanglah setiap jiwa diiringi dengan sa'iq dan syahid. Kata Utsman, sa'iq yasuquha ila Allah taala wa syahid yashhadu 'alaiha bima umilat. Yang dimaksud sa'iq itu penuntun, guide. Sa'iq yang dimaksud di sini adalah sa'iq yang menggiring setiap jiwa menuju kepada Allah. Sedangkan syahid atau saksi yang dimaksud dalam ayat ini adalah saksi atas seluruh amal-amal yang mereka lakukan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, sa'iq atau penuntun dalam ayat ini adalah para malaikat. Sedangkan syahid maknanya adalah anggota badan yang akan menjadi saksi bagi amalnya masing-masing. Berkata Ibnu Abbas, as-sa'iqu minal malaikah wasyahid al-insanu nafsuhu yashhadu ala nafsi. Sa'iq adalah dari kalangan para malaikat, sedangkan syahid atau saksi adalah orang yang raganya, badannya menjadi saksi atas dirinya sendiri. Berkata Mujahid, salah seorang murid Ibnu Abbas, yang dimaksud saksi di dalam ayat itu adalah para malaikat. Beliau menyatakan, al-malaikatu yashhaduna lir-rusul bit-tabligh wa 'alal kuffar bit-takdzib. Para malaikat menjadi saksi bagi para rasul, bahwa para rasul itu sudah menyampaikan risalah, dakwah. Juga menjadi saksi bagi orang-orang kafir, bahwa orang-orang kafir itu mendustakan dakwah yang dilakukan oleh para nabi. Imam Al-Bukhari mengutip sebuah hadis dalam kitab sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yud'a nuhun yaumal qiyamah fayaqul labaik wa sa'dik ya rabbi fayaqul hal ballaghta fayaqul na'am fayaqul li ummati hal balagakum fayaquluna ma atana min nadhir fayaqul man yashhadu lak fayaqul muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu fatashhaduna annahu qad balagh ويكون الرسول عليكم شهيدا فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti Nuh dipanggil. Kemudian Nuh menjawab, labbaik wa sa'alaik ya Rabbi. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Allah bertanya, apakah kamu dulu telah menyampaikan risalah? Dijawab oleh Nabi Nuh, iya. Lalu Allah bertanya lagi kepada umatnya, umat Nabi Nuh. Hal balaghakum, apakah Nuh telah menyampaikan risalah kepada kalian? Menjawablah umat Nabi Nuh, ma atana min nadhir, tidak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kami. Jadi umatnya itu ingkar. Nabi Nuh mengaku sudah menyampaikan, umatnya ngaku enggak ada yang memberi peringatan. Kalau di dunia ini deadlock. Tidak ada titik temu. Lalu Allah bertanya, may yashhadu lak? Hai Nuh, siapa yang menjadi saksi atasmu? Wah, kamu sudah menyampaikan. Nabi Nuh menjawab, Muhammad SAW dan umatnya. Lalu kata Nabi SAW, lalu kalian, yang dimaksud kalianlah para sahabat, umatnya ini. Kalian bersaksi bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya. Kita semua bersaksi bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya karena penjelasannya ada dalam Al-Quran. Surat Nuh itu khusus menjelaskan tentang bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam didustakan oleh umatnya, merubah cara dengan terang-terangan, dengan sir, dengan segala macam, tapi mereka tetap tidak mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Dari sini kita tahu Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah ini. Lalu Rasul pun menjadi saksi atas kalian, atas kita semua. Inilah yang dimaksud dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas manusia dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Itulah beberapa ayat yang menjelaskan ada saksi dari kalangan para malaikat, dari kalangan para nabi, dan kita menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Karena ini dijelaskan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih, wajib ini kita yakini, meyakini hal ini termasuk bagian dari keyakinan kita kepada hari akhir. Adapun persaksian anggota badan kita terhadap diri kita dijelaskan juga dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 65. Allah menyatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, pada hari ini, yang dimaksud pada hari ini itu adalah hari kiamat. Pada hari ini, kami kunci, kami tutup mulut-mulut mereka. Mulut manusia enggak lagi bisa bicara. Lalu berbicaralah tangan mereka dan kaki mereka pun bersaksi atas apa yang mereka lakukan dulu ketika di dunia. Walaupun tangan tidak bermulut, tidak berlidah, kaki juga tidak bermulut, tidak berlidah, tapi tak kaki dan tangan kita nanti bisa bicara di akhirat. Bahkan mulut sebagai alat bicara utama di dunia enggak bisa bicara. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditimbang dengan akal, mustahil. Tangan bisa bicara, kaki bisa bicara. Mustahil itu untuk ukuran di dunia. Karena ketetapan yang Allah tetapkan di dunia, yang bisa berbicara adalah mulut dan lidah. sedangkan tangan tidak. Tapi nanti di akhirat sebaliknya, Allah yang mengatur. Lihat umpamai surah Fussilat mulai ayat 19 dan ayat 23. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuz'un hatta idza ma ja'u syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Pada hari ketika musuh-musuh Allah dikumpulkan, digiring ke dalam neraka dalam keadaan mereka itu ketakutan. Sehingga apabila mereka sudah sampai ke neraka, bersaksilah pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan kulit-kulit mereka atas apa yang telah mereka lakukan dulu ketika di dunia. Berkatalah mereka kepada kulit-kulit mereka sendiri, lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi mencelakakan kita? Berkatalah si kulit, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai. Allah telah membuat kami bisa bicara dan Allah lah telah yang telah membuat segala sesuatu bisa bicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian pertama kali dan hanya kepadanya pula lah kalian semuanya akan kembali. Ayat ini secara tegas jelas menyatakan bahwa nanti yang akan berbicara di hari kiamat itu kulit, pendengaran, penglihatan, telinga, mata, tangan, kaki, itu semua menjadi saksi atas amalan-amalan yang kita lakukan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fadhahika hatta badat nawajiru. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam atadruna mimma adhhak? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal min mujadalatil 'abdi rabbahu yawmal qiyamah. Yaqul rabbi alam tujirni min adh-dhulm? Fayaqul bala. Fayaqul fa inni la ujizu ala nafsi illa shahidan minni. Qal fayaqulu kafa bi nafsika al-yawma 'alayka shahida wa bil kiramil katibina shuhuda. Qal fayukhtamu 'ala fihi fayuqalu li arkanihi antiqi. Qal fatantiq bi'amalihi thumma yukhli bainahu wa bainahu al-kalam. Qal fayaqulu bu'dan lakunna wasuhqa fa ankunna kuntu unadhim. Kata Anas, kami saat itu ada di samping Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tiba-tiba beliau tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Setelah itu Nabi SAW berkata, tahukah kalian kenapa aku tertawa? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi menyatakan, aku tertawa karena dia loh berdebatnya seorang hamba dengan Allah pada hari kiamat. Berkata hamba tersebut, ya Allah, bukankah engkau telah menjaminku dari kedzaliman? Maksudnya dijamin tidak akan dizalimi. Allah menjawab, iya. Orang itu mengatakan, aku tidak membolehkan ada saksi lain atas diriku selain aku sendiri. Jadi orang ini tidak mau disaksikan oleh selain diri. Dia ingin yang menjadi saksi itu adalah dirinya sendiri. Dan dia kira dirinya sendiri akan membela, akan menutup-nutupi kesalahannya, dan seterusnya. Kata Allah, kafa bi nafsikal yauma 'alaika syahida. Cukuplah pada hari ini kamu menjadi saksi atas dirimu sendiri. Lalu ditutuplah mulut orang itu, dikunci sehingga enggak bisa bicara. Lalu Allah berfirman kepada anggota badan orang itu, antiqi, berbicaralah kamu. Lalu seluruh anggota badannya pun bicara. Ayat tadi menyatakan yang bicara itu telinganya, matanya, tangannya, kakinya, kulitnya, tulangnya, semua berbicara. Memberikan kesaksian atas apa yang diamalkan dahulu ketika di dunia oleh orang itu. Rahasianya semuanya terbongkar ketika itu. Setelah beres proses persaksian oleh anggota badannya, Allah pun membiarkan dia dengan anggota badannya sendiri. Mulutnya pun dibuka lagi, bisa bicara lagi. Orang itu berkata kepada anggota badannya sendiri, bu'dan lakuna suhqa, celaka kamu, menjauhlah kamu ke sana gitu. Fankunna kuntu unadil, karena untuk menyenangkan kalianlah dulu aku berbuat. Jadi dulu dia berbuat maksiat atau perbuatan dosa lain untuk menyenangkan anggota badannya sendiri. Tapi di akhirat anggota badannya sendiri ternyata memberi kesaksian atas kejahatannya. Bertengkarlah dia dengan anggota badannya sendiri. Bahkan dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i, Abu Daud dan yang lain-lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW menceritakan proses ketika seorang munafik dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ditanya, "Ma anta?" Manusia jenis apa kamu ini? Orang itu menjawab, "Ana 'abduk. Amantu bik wa bin nabiyik wa bi kitabik wa sumtu wa sallaitu wa tasaddaqtu wa yutni bi khairi ma mastata." Orang itu menjawab, "Aku hamba-Mu ya Allah. Dulu aku beriman kepada-Mu, kepada nabi-Mu, kepada kitab-Mu. Aku juga saum, aku juga salat, aku juga sedekah." Dia memuji dirinya semampu dia. Allah mengatakan, "Ala nab'atsu 'alaika syahidana?" Mau enggak aku datangkan bagimu saksi? Orang itu berpikir, siapa yang akan menjadi saksi atas dirinya? Fayukhtamu 'ala fihi. Lalu dikuncilah mulut orang itu sehingga enggak bisa bicara. Fayuqalu li fakhidhi antiqi, lalu Allah berkata kepada paha orang itu, bicaralah kamu. Si paha pun bicara. Paha bisa bicara nanti pada hari kiamat. Disebutkan, fatantiqu fakhidhu wa lahmuhu wa 'azmuhu bima kana ya'mal. Berbicaralah pahanya, dagingnya, tulangnya, bicara tentang apa yang dilakukanlah orang itu. Ternyata persaksian dari anggota badannya itu bertolak belakang dengan omongan orang tadi. Orang tadi kan ngomongnya iman kepada Allah, kepada nabinya, kepada kitabnya, sholat, sedekah, seabrek pujian tertumpu pada dirinya. Itu menurut lisannya. Tapi apa? Tapi kenyataannya anggota badannya sendiri memberikan kesaksian yang sebaliknya. Itulah orang-orang munafik. Dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an wa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum 'ala syai' ala innahum huwa kadhibun." Kata Allah, pada hari kiamat kami akan bangkitkan mereka semuanya. Lalu orang-orang munafik bersumpah kepada Allah sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian. Sumpah palsu, orang-orang munafik biasa. Mereka menyangka mereka berada di atas kebenaran. Ingat, mereka itu pendusta. Lihat surah Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasuluh. La rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dusta orang-orang munafik itu. Itu beberapa ayat dan juga hadis-hadis yang sahih tentang adanya saksi dari kalangan anggota badan kita sendiri. Selain dari kalangan para malaikat, para nabi, manusia, dan seterusnya. Dan itu pasti akan terjadi dan wajib, wajib, wajib kita yakini. Karena itu dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan meyakini hal itu termasuk bagian dari keyakinan kita kepada hari akhir. Poin berikutnya, termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya mizan. Mizan itu artinya timbangan yang akan menimbang amal-amal kita di akhirat nanti. Ditimbang dengan dosanya, mana yang lebih berat? Kalau yang lebih berat adalah pahala kebaikan, dia selamat. Kalau yang lebih berat adalah dosa-dosanya, dia celaka. Kalau seimbang antara pahala dan dosa sama, maka sementara dia akan berada di sebuah tempat antara surga dan neraka yang disebut dengan Al-A'raf. Sebuah bukit yang tinggi. Kalau dia melihat ke kanan, ke arah surga, dia tersenyum, bahagia, dan ingin ke surga. Kalau melihat ke kiri, ke neraka, dia menangis, sedih, ngeri, takut dimasukkan ke dalam neraka. Sementara. Tapi sementaranya tidak ditetapkan waktunya berapa lama. Apakah hitungan bulan, hari, minggu, atau tahun, atau abad, wallahu a'lam. Tapi akhirnya dimasukkan juga ke dalam surga. Adanya mizan atau timbangan wajib kita yakini karena itu dijelaskan oleh Allah, ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Lihat surah Al-Anbiya ayat 47. Allah berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Kami letakkan timbangan yang adil pada hari kiamat. Sehingga tidak ada satupun jiwa yang terzalimi di hari itu. Timbangannya adil, tidak akan dikurangi. Tidak akan dijaili seperti umumnya para pedagang ya pada zaman sekarang. Kena dengan ayat, wailulil mutaffifin. Kalau Allah enggak, adil. Lihat juga Al-Quran surah Al-A'raf ayat 8 dan ayat 9. Allah berfirman, وَالْوَزْنُ يَوْمَ إِذِنِ الْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Dan timbangan pada hari itu benar. Maka siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, merekalah orang-orang yang akan berbahagia. Tapi siapa orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, karena mereka dulu zalim kepada ayat-ayat kami. Lihat juga surah Al-Qari'ah yang antum semuanya, ikhwan akhwat, juga para pendengar radio raja pasti sudah hafal. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Itu ayat-ayat yang berbicara tentang adanya timbangan pada hari akhirat, sehingga wajib untuk kita yakin. tidak meyakini hal itu karena ingkar kepada ayat ini bisa kufur. Karena mengingkari ayat walaupun hanya satu ayat menyebabkan orang itu bisa kufur walaupun tidak mengingkari atau masih mengakui ayat-ayat lain. Selain ayat, hadis yang menjelaskan adanya mizan juga banyak. Saya ungkapkan satu aja di antaranya. Hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Anas, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyashfa'an yawm al-qiyamah faqal ana fa'ilu yani insyaallah. Aku, kata Anas, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau memberi syafaat kepadaku pada hari kiamat. Lalu Nabi menjawab, aku akan lakukan insyaallah. Ingat, harus pakai insyaallah terhadap apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang ya. Kemarin, hari Ahad yang lalu, waktu daurah keluarga Sakinah, saya ungkapkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya dalam bab man talabal walad lil jihad, orang yang menginginkan anak untuk jihad nantinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Sulaiman bin Daud alaihi salatu wasallam, kata Sulaiman, la atufunna al-lailah ala mi'ati imra'atin, aku akan menggilir 100 orang istri-istriku dalam semalam. Dan aku berharap dari 100 orang itu lahir masing-masing satu anak. Jadi 100 anak yang kelak akan menjadi mujahid di jalan Allah. Faqala lahu sahibuhu, berkatalah sahabatnya kepada Sulaiman, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah, tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Falam tahmil minhunna illa imra'atun wahidah ja'at bisyaqir rajul. Dari 100 orang istri-istrinya tidak ada yang hamil kecuali satu dan melahirkan anak hanya setengah dari ukuran biasa. Nabi Sulaiman, syariat yang berlaku pada masa itu membolehkan istri 100. Kalau di zaman kita enggak boleh. Maksimal berapa? 4. Kalau mampu. Kalau kira-kira enggak mampu berbuat adil, cukup 1. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawa hida. Fangqihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa tula wa ruba'. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawa hida. Nikahi oleh kalian wanita-wanita yang kamu sukai, 2, 3, 4. Tapi kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, cukup 1. Tidak boleh lebih dari 4. Tapi di zaman Nabi Sulaiman boleh 100. Nabi Sulaiman 100. Dan tidak ada yang hamil dari 100 orang istri-istrinya kecuali 1. Kata Nabi SAW, lau qala insyaAllah, seandainya dia dulu mengatakan insyaAllah, pasti semuanya akan hamil dan melahirkan 100 anak yang menjadi mujahidin di jalan Allah. Dahsyatnya pengaruh insyaAllah. Jadi ketika Anas bertanya kepada Nabi SAW, meminta agar beliau nanti kelak di akhirat memberi syafaat kepada dirinya, kata Nabi, ana fa'il insyaAllah, aku akan laksanakan insyaAllah. Lalu aku bertanya, kata Anas, ya Rasulullah, fa'aina atlubu, wahai Rasulullah, di mana aku mencarimu nanti pada hari kiamat. Ingin memastikan nanti kita ketemu di mana, janjian dulu ya. Kata Nabi SAW, utlubni awwala ma tatlubuni ala sirat. Cari aku di awal pencarian kamu dalam mencari aku di atas sirat. Di atas jembatan, sirat. Aku bertanya lagi, kata Anas, fa'ilam alqika ala sirat, kalau aku tidak menemukanmu di atas sirat, di mana lagi? kata Nabi SAW, fatlubni indal mizan, cari aku di samping mizan, di samping timbangan. Kata Anas, fa'ilam alkika indal mizan, kalau aku tidak menemukanmu di samping mizan, di mana lagi? Kata Nabi SAW, fatlubni indal haud, fa'inila ukhti hadhihi thalath al-mawatin, cari aku di samping haud, di samping telaga. Aku tidak mungkin meleset salah satu di antara tiga tempat tadi. Kalau enggak di atas shirath, di samping mizan, kalau enggak di samping haud. Tiga tempat itu pasti ketemu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang sahih ini menunjukkan tiga hal ini ada. Shirath ada, mizan ada, haud ada. Makanya Nabi SAW menyuruh Anas untuk mencari beliau di tiga tempat itu. Salah satu di antara tiga tempat ini adalah mizan. Sehingga wajib kita yakini bahwa di akhirat nanti ada mizan, ada timbangan. Timbul pertanyaan, apa yang ditimbang? Ada tiga poin yang ditimbang. Pertama, annahu al-a'malu nafsuha. Pertama, amal itu sendiri. Makna dari amal di sini adalah pahala dari amal itu. Karena sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Baghawi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan, fatajassama af'alul ibad wa tuda'u fil mizan, berwujudlah pahala dari amal-amal setiap hamba, lalu wujud dari pahala itu ditimbang, diletakkan di atas mizan. Itu di riwayat, itu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nawas bin Sam'an menyatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamah wa ahli alladhina kanu ya'maluna bihi, akan didatangkan pada hari kiamat Al-Qur'an dan orang-orang yang dulu mengamalkan Al-Qur'an. Nanti Al-Qur'an akan datang beserta orang-orang yang mengamalkannya. Dalam riwayat lain, inna siyama wal Qur'an yashfa'ani bil 'abdi yaumal qiyam. Saum dan Al-Qur'an akan menjadi pemberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Berkata saum, Rabbi mana'tuhu 'ani at-ta'am wasyarab wasyahwat fashfi'ni fihi. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari makan, minum, dan syahwat. Jadikan aku sebagai pemberi syafaat kepada orang ini. Berkata juga Quran. Qala al-Quran, Rabbi mana'tuhu 'anil naum. Ana al-lailu atrafan nahar. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari tidur, dari istirahat karena membaca aku. Maka jadikan aku sebagai pemberi syafaat. Lalu diizinkan. Jadi Al-Quran, saum, itu akan berbicara nanti. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran dan saum berbicara? Kalau begitu, Al-Quran makhluk dong. Karena bisa bicara dan mengatakan, ya Allah. Bukan begitu makna dari hadis ini. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, makna hadal hadis, inda ahli ilmi annahu yaji'u thawabu qira'atihi. Makna hadis ini menurut para ulama adalah yang datang itu adalah pahala dari membaca Al-Quran. Pahalanya bukan Al-Qurannya. Bukan mushafnya, bukan Al-Quran sebagai kalamullahnya, tapi pahala dari bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang itu dan diamalkan ketika di dunia dulu. Itu yang akan datang. Itu yang berwujud kemudian berbicara. Itulah juga yang kemudian akan ditimbang. Berdasarkan hal itulah, maka salah satu yang akan ditimbang dari amal-amal kita adalah pahala. Pahala dari amal-amal kita nanti. Ini yang pertama. Jadi makin banyak pahala, makin besar, makin berat timbangan kita. Baik pahala zikir, umpama zikir ada menyatakan kalimatan habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat. Dua kalimat ini paling dicintai oleh Allah, paling ringan di lisan tapi sangat berat dalam timbangan. Mengucapkannya ringan dengan lisan, tapi pas ditimbang, beratnya luar biasa. Dua kalimat ini, pertama subhanallahi wa bihamdi, kalimat kedua subhanallahil azim. Pendek ya, hafalkan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini hadis sahih terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apalagi yang membuat timbangan kita berat, la ilaha illallah. Kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Nuh ini mau meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Nuhan alaihi salam qala li ibnihi inda mauti. Bahwa Nuh alaihi salatu wasalam berkata kepada anaknya ketika Nabi Nuh meninggal. Kata Nabi Nuh, amuruka bila ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a law wudi'at fi kifatin. Wa la ilaha illallah fi kifatin la rajahat la ilaha illallah. La rajahat bihinna la ilaha illallah. Aku perintahkan kepada kamu untuk mengatakan la ilaha illallah. Di sini bukan mengatakan amuruka bila ilah, aku perintahkan kamu untuk dengan la ilaha illallah. Maksudnya la ilaha illallah di sini tidak hanya diucapkan secara lisan, tapi juga difahami dan diamalkan, diaplikasikan. Aku perintahkan kamu untuk mengamalkan la ilaha illallah. Karena sungguhnya langit yang tujuh beserta bumi yang tujuh, ini gede ya, berat kalau ditimbang. Langit dan bumi yang tujuh. Kalau langit dan bumi yang tujuh diletakkan di sebuah daun timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lainnya, akan lebih berat kepada la ilaha illallah. Ini yang akan membuat timbangan kita super berat di akhirat nanti. Selain itu yang bisa membuat timbangan kita berat, akhlak yang baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasanin." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat nanti dibanding akhlak yang baik. Akhlak yang baik juga menyebabkan timbangan kita sangat berat. Pahala dari semua itu, pahala dari la ilaha illallah, pahala dari zikir yang dua kalimat yang tadi, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, akhlak dan yang lain-lainnya, itu semuanya ditimbang. Nanti dibandingkan dengan kesalahan atau dosa kita. Inilah poin yang pertama yang ditimbang dari diri kita, yaitu pahala dari amal-amal kita. Kedua, yang juga ditimbang adalah buku catatan amal. Amal-amal kita yang baik ataupun yang buruk kan dicatat oleh malaikat. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Qaf, coba lihat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut kecuali di sisinya ada raqib dan atid. Dicatat tuh. Sampai ketika Imam Ahmad rahimahullah mau meninggal karena sakitnya luar biasa, beliau merintih. Ketika dilayat oleh salah seorang kawannya, dia menyatakan, sungguhnya aku mendengar si fulan berkata. Si fulan yang dimaksudlah Tawus, salah seorang ulama juga pada masanya. Bahwa Allah akan mencatat semua kata yang keluar dari mulut kita, hatal anin, sampai rintihan pun dicatat. Sejak saat itu, Imam Ahmad tidak pernah lagi merintih sampai meninggalnya beliau. Itu dicatat semua yang baik ataupun yang buruk, ucapan, ya. Kemudian tingkah laku atau perbuatan kita, makanya hati-hati bicara. Anak-anak muda sekarang kalau berbicara itu melibatkan dunia binatang dalam omongannya. Sehingga memanggil ke kawannya juga dengan sebutan binatang. Hei Gogok, mau kemana? Kata kawannya yang disebut Gogok itu, mau kesini Gog. Oh, itu obrolan antara dua Gogok. Padahal itu orang. Ini dicatat semuanya itu. Nah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah, fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijila. Kullu sijilin muddal basar." Allah akan menyelamatkan salah seorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Lalu disodorkanlah kepada orang itu 99 jilid buku. Setiap jilidnya sejauh mata memandang. Allah kemudian bertanya kepada orang itu, "Atunkiru min hadza syai'a?" Kamu mau memungkiri enggak semua daftar kesalahanmu ini di sini? Jadi 99 jilid buku itu semuanya daftar kesalahan orang itu. Orang itu menjawab, "Ya Rabbi, tidak." Atau adzalamakal malaikatil katibun? Ataukah para malaikat pencatatku itu zalim kepadamu, umpamanya menuliskan dosa padahal tidak dilakukan? Dijawab, enggak, malaikat masa zalim ya? Enggak, malaikat adil, jujur. Manusia suka salah mencatatkan data orang. Sengaja ataupun tidak sengaja, banyak, lebih banyak sengaja. Kata Allah, "Afalaka udhrun aw hasana?" Apakah kamu punya udhur enggak atau punya kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa ini? Orang ini menjawab, "Tidak ya Allah." Kata Allah, "Bala innalaka indana hasanah wahidah." Ya, menurut kami engkau punya satu kebaikan. "La zulma alaika al-yawm." Pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. "Fayukhriju lahu bitaqa fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Lalu Allah mengeluarkan bagi orang itu sebuah kartu. Di dalam kartu itu tertulis, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Lalu kata Allah, "Akhbiru," coba hadiri oleh kalian timbangan ini. Maka diletakkanlah 99 jilid buku di satu daun timbangan dan kartu la ilaha illallah tadi di daun timbangan yang lain. Kartu pasti kecil dan tipis kan? Tadi daftar kesalahannya sebanyak 99 jilid buku tebal-tebal dan sejauh mata memandang lagi. Ketika ditimbang, fatoshatis sijilat wasakulat albitoko, ringanlah buku tadi dan beratlah kartu itu. Allah, lalu Rasulullah SAW menyatakan, "Wala yaskilu ma'ismillahi ta'ala syai'un." Tidak ada sesuatu pun yang melebihi berat atau bobotnya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih. Bisa kita lihat di dalam Sahih Al-Jami'us Shaghir, Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, dan takhrij kitab Mishkatul Masabih. Ini hadis menjadi dalil bahwa salah satu yang ditimbang adalah buku catatan amal. Semakin banyak catatan amal kebaikan kita, semakin tebal bukunya dan semakin berat. Kalau semakin sedikit amal baik kita, semakin ringan. Kalau semakin banyak amal salah dosa kita, nanti catatan dosanya makin berat. Kalau ditimbang bahaya kalau lebih berat ke dosa. Inilah poin kedua yang ditimbang dari diri kita, yaitu buku timbangan amal, buku catatan amal. Terakhir yang ditimbang dari diri kita adalah badan kita sendiri. Lebih berat badan kita, lebih bagus. Kalau begitu mah apa gendut-gendut we atuh. Tidak. Berat ringannya bobot badan kita di akhirat bukan didasarkan pada berat badan kita di dunia. Enggak. Tapi didasarkan pada amal. Walaupun badan gembrot, jangkung badan, ya tinggi, ya besar, ya budayut, beratnya di atas satu kuintal, tapi amalnya buruk, maka badannya akan super ringan, lebih ringan daripada sayap seekor nyamuk. Sebaliknya, walaupun kurus, kering gitu ya, cuma tulang dibalut kulit umpamanya, tapi kalau dipakai untuk ibadah bisa lebih berat daripada bobot sebuah gunung. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullah dari Ali bin Abi Thalib bahwa Abdullah bin Mas'ud suatu saat naik ke sebatang pohon. Faja'ala an-nas yata'ajjabuna min daqati saqaihi. Orang-orang kaget karena melihat betapa kecilnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Kalau dua betisnya kecil, cermin dari kecilnya keseluruhan anggota tubuhnya. Karena Abdullah bin Mas'ud orang miskin. Oleh karena itu, mungkin kurang gizi gitu kalau zaman sekarang ya. Kecil, kurus. Saking kecilnya, orang-orang kaget. Kalau enggak kecil-kecil amat, enggak akan kaget. Termasuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu juga melihat, lalu beliau berkomentar, "Walladhi nafsi biyadi huma fil mizan athqalu min Uhud." Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu dalam timbangan lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud. Baru kedua belah betisnya aja tuh. Enggak sama badannya, tangannya, kepalanya. Dua betis aja sudah lebih berat daripada gunung Uhud. Karena amalnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimu as-saminu yawmal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udah." Akan datang nanti pada hari kiamat orang laki-laki yang besar dan gemuk. Nah, ya jangkung badak budayut nih. Tapi ketika ditimbang bobot badannya tidak melebihi berat sayap seekor nyamuk. Sayap nyamuk ya jangankan sayapnya, dengan nyamuknya sekalian ditimbang itu kayak timbangan nggak akan bergeming sedikit pun, saking ringannya. Apalagi sayapnya aja. Orang yang gemuk dan besar tadi nggak ada bobot sama sekali ketika ditimbang karena amal-amalnya buruk. Lebih ringan daripada sayap seekor nyamuk. Lalu Nabi SAW menyatakan, "Iqra'u fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Inilah tiga poin yang ditimbang dari kita. Pertama, pahala dari amal kita. Kedua, buku catatan amal. Dan yang terakhirlah, bobot badan kita sendiri. Nah, semua itu ayat dan hadis tadi menjelaskan adanya mizan. Oleh karena itu wajib bagi kita meyakini bahwa mizan atau timbangan pada hari kiamat ada. Dan meyakini hal ini termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Tidaklah sempurna iman kita kepada hari akhir tanpa keimanan kepada mizan ini. Ikhwati fillah, sore hari ini kita cukup sampai poin itu saja dulu. Insya Allah poin-poin berikutnya dari iman kepada hari akhir akan kita lanjutkan pada Jumat yang akan datang. Sekarang kita masih punya waktu untuk bertanya-jawab. Dan untuk yang pertama silakan Akhi Fawas untuk menampung pertanyaan dari pendengar Radio Razak. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah membahas syarah usul salasah, pembahasan dari iman kepada hari akhir di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya ikhwatal Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya. Untuk Anda kami berikan kesempatan di 0218236543 atau dengan melalui pesan singkat di 0819896543. Tayyib Ustaz, kami angkat pertanyaan yang terlebih dahulu dari pesan singkat dari saudara Eko di Jakarta yang bertanya. Ustaz barakallahu fikum, tadi telah dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi atas umatnya. Yang jadi pertanyaan, apakah Rasulullah juga akan menjadi saksi bagi para pelaku bid'ah dan ahlu bid'ah? Dan bagaimanakah persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas mereka? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Baik. Salah seorang penanya dari Radio Roja menanyakan bahwa Rasulullah sallam akan menjadi saksi atas umatnya. Apakah beliau juga akan menjadi saksi atas umatnya yang merupakan pelaku ahlul bid'ah, pelaku kebid'ahan, para ahlul bid'ah di kalangan umatnya? Jawabnya iya, karena para ahlul bid'ah, para ahli maksiat yang kebid'ahan dan kemaksiatannya tidak mengeluarkan mereka dari keislaman, berarti masih menjadi bagian dari umat Rasul Sallallahu alaihi wasallam dan terkena dengan keumuman dalil ayat atau hadis yang menyatakan wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida, Rasul akan menjadi saksi atas kalian semua. Tapi persaksian Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para ahlul bid'ah tentu saja tidak dalam bentuk yang menyelamatkan atau membenarkan kebid'ahan mereka. Nanti kita akan secara detail menjelaskan tentang beberapa bentuk kesaksian. Ya. Oleh karena itulah, maka jawaban dari pertanyaan tadi menyatakan bahwa iya, Nabi juga menjadi saksi atau seluruh umat, baik yang taat ataupun yang maksiat, ahli sunnah ataupun ahli bid'ah, selama mereka tidak keluar dari keislamannya. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari Bapak Arsyad di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Assalamualaikum, Pak. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan, Pak. Ini yang mau naik. Iya, baik, terputus tampaknya. Nah, terputus Ustaz, mohon maaf. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pendengar kita mengenai masalah sirat Ustaz. Apakah yang nanti dilewati oleh manusia itu dalam sirat dalam arti hakiki ataukah kiasan Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, ada pertanyaan tentang sirat. Tadi sedikit disinggung sirat. Nah, padahal nanti Jumat depan juga poin berikutnya beriman kepada sirat. Sirat artinya jembatan yang terbentang di atas api neraka sebelum menuju surga gitu ya. Apakah makna sirat di sana hakiki atau majazi? Apakah sebenarnya atau sekedar kiasan? Jawabannya hakiki, bukan sekedar kiasan. Insya Allah nanti dalil-dalil tentang sirat, penjelasan sirat akan kita perdalam pada Jumat yang akan datang sebagai penjelasan poin berikutnya dari hal-hal yang tadi sudah dijelaskan. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya masih dari penelpon Ustaz, ada seorang ibu di Jakarta Selatan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Kalau misalnya saya tanya keluar dari tema. Iya, tentang apa Ibu? Tentang kemusyrikan gitu. Iya, nah, silakan Ibu. Begini Pak Ustaz, saya dan suami itu ke inti pertanyaannya saja Bu, silakan Bu. Oh gini, orang tua saya mengatakan menyuruh saya dan ibu dan suami saya itu untuk ke dukun gitu. Iya. Dengan persyaratan yang sekian banyak membeli gelbak hitam dan segala macam, iya, gitu, tapi jutaan. Saya tidak mau dan suami saya juga tidak mau, dan kata bapak saya waktu saya bilang tidak mau itu, katanya anggap saja ini berobat seperti berobat ke dokter, niatnya seperti berobat, mintanya tetap sama Allah, kata bapak saya gitu. Nah. Terus kata bapak saya juga Rasulullah juga dulu diguna-guna gitu, makanya saya harus berobat ke dukun itu. Terus kata bapak saya juga saya akan sengsara seumur hidup kalau saya nggak berobat ke dokter, ke dukun itu. Iya, nanti. Sekarang orang tua saya marah, nggak mau ketemu sama saya, nggak mau bicara sama saya harus gimana gitu? Iya. Tolong jelaskan gitu, tolong mohon bimbingannya, saya bingung harus gimana gitu. Iya, nah cukup Ibu, terima kasih Ibu. Iya, nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan. Seorang ibu yang lagi prihatin di Jakarta ya barusan ya. Nah, Ustaz. Bertanya tentang apa yang dialaminya, beliau itu disuruh oleh ayahnya untuk berobat ke dukun dengan suaminya ya, sudah menikah ibu ini. Tetapi kedua suami istri nggak mau, tapi dipaksa dengan beberapa alasan. Pertama, niatkan saja sama dengan berobat ke dokter, itu pertama. Kedua, dulu Rasulullah SAW juga pernah kena sihir lalu disembuhkan, ini juga sama. Ketiga, kalau nggak ke dukun itu akan sengsara seumur hidup. Tiga poin itu yang saya tangkap. Baik, insya Allah kita tanggapi. Pertama, ibu, pergi ke dukun sebagai sebuah perbuatan yang pernah diterangkan oleh Rasulullah SAW, man ata arrafan fasaddaq bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun lalu membenarkan semua omongan dukun, berarti orang itu telah kafir kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perkataan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Syekh Al-Utsaimin menyatakan datang ke dukun itu ada tiga macam. Pertama, datang ke dukun sekedar untuk bertanya tapi tidak percaya kepada omongan dukun itu. Ah, iseng-iseng aja gitu ya. Baik datang langsung atau tidak datang, hanya komunikasi lewat SMS saja. Umpamanya ketik reg spasi ramal spasi kirim ke anu gitu ya. Sama ya, itu juga sama dengan datang ke dukun, baik percaya atau tidak. Kalau tidak percaya, maka selama 40 hari 40 malam sholatnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dosa besar. Kedua, orang yang datang ke dukun dan percaya kepada omongan dukun, berarti orang ini telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih besar lagi dosanya. Nah, yang ketiga ini yang terbaik, datang ke dukun untuk mendakwahi si dukun agar berhenti dari profesi dukunnya. Udah Pak Dukun, ini syirik ini menipu orang ini, berhenti tobat, itu bagus. Kalau sampai tobat itu sesuatu yang luar biasa. Itu Bu yang pertama, jadi untuk kepentingan apapun jangan walaupun sekedar iseng dan tidak percaya. Karena berakibat 40 hari 40 malam sholat kita tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Kedua, dulu Rasulullah SAW pernah kena sihir, benar. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, tapi penyembuhan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan ke dukun, tapi dengan diruqyah oleh malaikat Jibril, dibacakan surah Al-Falaq, surah An-Nas sampai sembuh. Penyembuhannya bukan ke dukun. Menyembuhkan seseorang atau termasuk diri kita dari kejahatan orang, termasuk kejahatan jin berupa sihir, berupa santet seperti itu harus dilakukan. Tapi caranya tidak boleh dengan cara yang terlarang. cara terlarang dengan kedukun. Menyembuhkan sihir dengan sihir adalah haram, tidak boleh. Karena Islam sudah komplit, ajaran yang lengkap, apapun ada. Sehingga ketika seseorang kena sihir, maka Islam sudah menyediakan metode penyembuhannya. Dengan ruqyah, dengan iman, dengan zikir, seperti yang pernah teralami oleh Rasulullah SAW. Tersihirnya Rasulullah SAW merupakan anugerah besar bagi umatnya. Karena apa? Karena kita menjadi ada contoh. Oh, dulu juga Nabi pernah tersihir. Kalau ada umat yang tersihir, oh, Nabi juga dulu cara mengobatinya begini-begini. Kita mempunyai contoh cara mengobatinya. Dan ini tidak bertentangan dengan kemaksuman Rasulullah SAW. Kemaksuman beliau hanya dalam hal syariat. Adapun sifat kemanusiaan beliau tetap ada. Beliau kalau tidak makan, lapar. Kalau tidak minum, haus. Kalau tidak tidur, ngantuk dan kelelahan. Kalau ditonjok orang, sakit. Kalau disabet pedang, ya keluar darah. Kalau ada binatang umpama yang menggigitnya, apakah anjing atau harimau, pasti akan terluka dan berdarah. Dan kalau yang berbuat jahat itu dari kalangan jin, ya kena juga sebagaimana manusia biasa. Dan itu tidak bertentangan dengan kemaksuman beliau, karena menyangkut aspek kemanusiaan beliau, beliau sebagai manusia biasa. Tapi ketika inilah yang membuat sempurnanya ajaran Islam, karena contoh Nabi kita adalah dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat. Sehingga apa yang bisa beliau lakukan juga mestinya bisa dilakukan oleh manusia. Penderitaan yang dialami oleh manusia pada umumnya juga dialami oleh beliau ketika ibadah, ketika dakwah, ketika jihad, dan seterusnya. Oleh karena itu, ini hikmah yang besar sekali bagi umatnya. Jadi Nabi SAW betul kena sihir, tetapi cara penyembuhannya bukan ke dukun, tapi diruqyah oleh ayat Al-Quran itu sendiri sampai sembuh. Oleh karena itu, yang menjadi hal yang harus diperhatikan ketika sakit bukan sekedar bagaimana bukan tujuan akhirnya bukan agar kita sembuh saja, tapi juga cara penyembuhannya dengan cara yang tidak dilarang oleh syariat. Kedukun mungkin sembuh, tapi bukan hanya kesembuhan yang kita cari, tetapi apakah cara mencari kesembuhan itu halal apa haram, itu juga harus kita perhatikan. Dan inilah yang harus kita perhatikan ketika kita berobat kepada pengobatan alternatif, gitu ya. Bagaimana caranya, apakah kita boleh berobat ke sana atau tidak, kita lihat dua hal. Pertama, kalau cara pengobatan itu ya ada hubungan sebab akibat dengan penyakit kita, masuk akal, terbukti secara medis, terbukti secara empiris, ya, walaupun tidak ada sunnahnya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh kita lakukan. Contoh umpamanya batuk, kita minum obat batuk tertentu, nggak perlu saya sebutkan merek, terus sembuh, boleh. Walaupun nggak ada sunnahnya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini menyangkut urusan dunia dan ada hubungan sebab akibat antara obat batuk itu dengan batuk yang kita derita, gitu ya. Tidak, oh itu minum obat batuk bid'ah, di zaman Nabi nggak ada itu. Nggak ada bid'ah, urusan dunia ini, bukan urusan agama. Selama ada hubungan sebab akibat antara obat itu dengan penyakit kita, boleh dilakukan. Kalau itu terbukti ilmiah, masuk akal, bisa diterangkan secara medis, secara empiris bisa dibuktikan, boleh. Baik ada sunnahnya ataupun tidak ada sunnahnya, ada contohnya dari Nabi ataupun tidak ada, boleh dilakukan. Itu pertama. Kedua, itu ada sunnahnya enggak dari Rasul, baik masuk akal ataupun tidak. Walaupun tidak masuk akal, tapi kalau itu dilakukan oleh Nabi, lakukan, boleh. Contoh dengan metode ruqyah, orang sakit terus diruqyah, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran kepada air, lalu air itu diminumkan kepada orang yang sakit itu. Ini dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat, dianjurkan oleh para ulama, boleh. Walaupun itu tidak masuk akal, setelah diteliti, umpamanya air yang dijampe-jampe dibaca-baca ayat itu tidak mengandung obat apapun, biasa aja seperti air biasa umpamanya ya. Tidak masuk akal, tidak ilmiah, tidak sesuai dengan teori kedokteran, Tetapi kalau itu ada contohnya dari Nabi SAW, walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak ilmiah, walaupun umpamanya tidak sesuai dengan teori kedokteran modern, boleh kita lakukan. Selama itu ada contohnya dari Nabi SAW. Kata Syekh Al-Utsaimin, metode penyembuhan dengan ruqyah yang sesuai dengan syariat lebih mujarab, lebih mati daripada dengan obat biasa. Contohnya ketika para sahabat meruqyah orang yang sakit dengan Al-Fatihah, orang itu dipatuk binatang berbisa. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali ada para sahabat di sana diminta mengobati. Kata sahabat, boleh asal kasih kami dua kambing. Bolehlah dia dibacakan Al-Fatihah. Sembuh seketika itu juga. Kata Syekh Al-Utsaimin, seandainya orang itu diberi obat penawar dari obat kimiawi atau obat tradisional atau obat herbal apapun, maka pasti memerlukan waktu proses penyembuhan. Mungkin sekarang dikasih obat, besoknya baru sembuh. Tapi dengan ruqyah seketika itu juga, kata Syekh Al-Utsaimin. Oleh karena itu, mungkin metode ala Nabi dalam menyembuhkan apapun jauh lebih mujarab daripada obat apapun yang modern di dunia ini. Nah, ini yang kedua. Lihat aspek syar'inya. Dua aspek ini yang harus kita lihat. Kalau salah satu di antara dua ini tidak ada, maka jangan berobat seperti itu. Umpamanya ya, cara pengobatan itu gak masuk akal, tidak ilmiah, tidak terbukti secara medis umpamanya ya, dan tidak ada contohnya dari Nabi SAW, berarti jangan itu dilakukan. Contoh, ada orang mengobati dengan tenaga dalam umpamanya, lewat foto ya. Fotonya aja sambil gemetar tangan orang yang menyembuhkan orang yang ada di Jakarta, disembuhkannya lewat foto di Bandung. Coba lihat, masuk akal gak? Ada gak penjelasan secara medis, secara ilmiah, secara empiris, dan seterusnya? Gak masuk akal, gak ada penjelasan ilmiah tentang hal itu. Kedua, itu dilakukan gak oleh Nabi atau para sahabatnya? Enggak. Maka jangan pakai metode itu, walaupun mungkin menyembuhkan. Contoh lain, memindahkan penyakit yang diderita oleh seseorang dipindahkan ke binatang atau dipindahkan ke buah tertentu gitu ya. Nah, coba lihat, itu masuk akal enggak? Bisa diterangkan secara ilmiah enggak? Terbukti enggak secara medis gitu ya? Itu pertama. Kalau enggak, nah lihat, dilakukan enggak itu oleh Nabi SAW. Kalau enggak dilakukan oleh Nabi dan tidak masuk akal, jangan, walaupun itu menyembuhkan. Mungkin menyembuhkannya ada keterlibatan bangsa setan dalam proses seperti itu. Nah, jadi modal-modal penyembuhan itu hal-hal yang terlarang, termasuk kedukun, itu sesuatu yang amat sangat terlarang. Jadi itu yang kedua ya Bu ya, bahwa betul Nabi terkena sihir, tapi cara penyembuhannya dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, bukan kedukun lagi. Ketiga, bapak dari ibu penanya tadi menyatakan, kalau enggak kedukun enggak akan bahagia. Kita yakini Bu, kalau ke dukun sebaliknya enggak akan pernah bahagia. Tidak hanya di dunia, sampai ke akhirat. Itu yang wajib diyakini. Bahwa hidup mati kita, bahagia sengsara kita, bukan ditentukan oleh dukun. Allah yang mengatur. Kita akan mulia karena dimuliakan oleh Allah. Kita akan hina karena dihinakan oleh Allah. Allah berfirman, walillahil izzat wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Allah juga menyatakan, seorang hamba berdoa, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya Allah, engkau memuliakan siapa saja orang yang hendak engkau muliakan, dan engkau akan menghinakan siapa saja orang yang layak engkau hinakan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum atau seseorang, memuliakan seorang karena kitab Al-Qur'an ini, dan Allah juga menghinakan kaum atau orang lain karena menentang kitab Al-Qur'an ini. Jadi, ibu yang bertanya tadi, selama ibu berada di atas kebenaran, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, selama itu insya Allah Allah akan memuliakan ibu. Memuliakan siapa saja yang demikian, walaupun orang lain mengancam dengan ancaman, awas kamu akan menderita seumur hidup, tidak akan bahagia, akan sengsara, akan sia. Walaupun banyak orang yang mengancam begitu, tapi kita ingat yang mengatur kehidupan kita adalah Allah, bukan dukun. Dukun sendiri diatur kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu yang bertanya tadi tenang, yakinlah bahwa ibu tidak akan terkena apa-apa dengan ucapan bapak tadi ya. Dan tetaplah istiqomah di atas kebenaran, tetaplah dengarkan kajian-kajian, termasuk kajian di Radio Roja ini. Ya Fawaz, sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib, sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Untuk hadirin di Al-Furqan, saya mohon maaf banyak pertanyaan menumpuk di meja saya tidak ter ini ya, karena di sini bisa besok ada dan hari Ahad juga ada. Untuk Radio Roja kan jarang sepekan sekali. Jadi nanti pertanyaan untuk hadirin di sini cukup besok Sabtu dan Ahad saja. Sekian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.